Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin sekalian, barakallahu fikum, dan para pendengar sekalian, kita masih membahas tentang bab sabar. Dan pembahasan pada pertemuan yang lalu adalah hadis yang ke-45 atau hadis ke-21. Hadis Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa asyadidu bisur'ati, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Naam. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang di saat dia bergulat sama mengalahkan lawan. Inama syadidu alladhi yamliku nafsah. Tidak lain orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya di saat marah. Hadis muttafaq alaih. Para hadirin sekalian, di dalam hadis ini, wa fi hadzal hadis, kata Syekh Al-Utsaimin, di dalam hadis ini terdapat al-hathu ala ayyam likal insanu nafsah. Dalam hadis ini terdapat sebuah bimbingan, anjuran untuk seorang menguasai dirinya indal ghadab. Dalam hadis ini terdapat anjuran agar seorang manusia bisa menguasai diri di saat marah. Taib. Wa alla yastarzila fihi li'annahu yandamu ba'da. Kenapa seorang harus bisa menguasai diri di saat marah? Marah dalam hal ini kemarin sudah disebutkan. Ada berapa macam jenis marah? Nah, ada 2 macam. Marah yang mazmum dan marah yang mahmud. Marah yang mazmum tercela, yakni marah karena dunyawiyah atau hawa nafsu. Adapun marah yang mahmud adalah marah karena membela kebenaran, karena Allah Ta'ala, dan marah karena membela al-haq. Ini di saat seorang marah, ini marah yang mazmum, ini kata mu'alif jangan dibiarkan. Kenapa? Kalau marah diikuti, li'anahu yandamu ba'da, dia akan menyesal setelahnya. Kenapa menyesal? Kasiran ma yaghdhabul insan fayutalliqu imra'ata. Banyak orang yang marah, tayib, akhirnya apa? Mentalak, mencerai istrinya. Marah sama istri, kurang sabar, melihat kekurangan istri, akhirnya apa? Cerai. Tayib. Nah, alangkah seorang laki-laki itu membutuhkan seorang wanita. Manakala dia berpisah dengan istrinya, dia berpisah dari belahan jiwanya. Hidup akan terasa gersang. Tapi karena sudah kadung marah, apa boleh jadi? Kalau sudah marah, kadang orang di luar kontrol, mudah mengucapkan kalimat-kalimat yang kadang berujung pada kalimat talak. Warubama takunu hadhihi talaqa akhar tatliqa. Bahkan kadang bisa jadi kemarahan tadi menjadikan sebab mencerai, mentalak dengan talak yang lain juga. Nah, ini dampak jelek marah kalau diikuti. Maka seorang suami, seorang istri harus bisa saling mengendalikan emosi. Jangan sampai setan itu ikut nimbrung dan tidak terasa kita ditumpangi setan. Kata mu'alif, ini contoh. Kasiran, contoh kedua. Mayakhbabul insan fayatlafu ma'lahu. Yang kedua, bahaya marah kadang berakibat muncul perceraian antar keluarga. Kadang antar masyarakat karena marah muncul emosi yang tinggi, membuat gaduh di tengah masyarakat, kerusakan di tengah masyarakat. Sebenarnya dia marah kepada si A, tapi kadang kemarahan kepada si A itu membawa kerusakan, melibatkan banyak orang. Na'udzubillah. Yang kedua, saya memberi contoh. Kathiran mayakhdhabul insan, banyak juga orang yang marah akibatnya rusak hartanya. Entah itu dengan dibakar, atau ditaksir, atau dipecah. Ya, itu. Marah sama istrinya, lempar pintu rumahnya. Sebenarnya dia marah sama istri, tapi yang dilempar kaca lemarinya lah, dibanting perabot rumahnya lah. Dia beli sendiri, dirusak sendiri akibat marah. Merusak harta. Yang ketiga kata Syekh, contoh yang lain, kasiran mayakhdhabu ala ibnihi hatta yadribahu wa rubbama mata bidarbih. Contoh ketiga, saya beri contoh, memang ini kasus yang perlu diambil pelajaran. Banyak orang yang marah kepada anak sendiri. Sehingga anaknya dipukul, bahkan bisa jadi pukulan itu menjadikan kematiannya. Ini seorang marah kepada anak karena kurang sabar menghadapi anak, kenakalan yang ada di hadapan anak, dia kurang sabar, tidak mampu menguasai jiwa, anak dipukul, dibanting, hanya sakit, bawa rumah sakit, selang berapa saat mati, naudzubillah. Akibat apa ini? Marah. Tidak mampu dia kuasai. Seorang anak marah kepada orang tua karena kurang sabar. Baik, jadilah dia anak durhaka pada orang tuanya. Na'udzubillah. Ini berawal dari marah. Kalau dia orang bisa menguasai jiwa, yang tadinya emosi sudah mulai menyala, dia padamkan dengan ta'awud. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un 'alim. Maka jikalau setan itu membisikkan dengan bisikan kejahatan, fasta'id billah, segera berlindung diri kepada Allah, innahu sami'un 'alim. Segera ta'awud. Itu kata Allah. Ya, yang diucapkan bukan na'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang keluar malah ucapan kotor. Hah? Nah, ini. Kemudian saya beri contoh lagi. Wa kadzalika yaghdabu 'ala zawjatihi mathalan fayadribuha darban mubarrah wa ma asbaha dzalik. Contoh ketiga atau yang berikutnya, Syekh beri contoh seorang marah kepada istri sehingga dipukul dengan pukulan yang melukai. Naam, akibatnya istrinya dipukul, dibanting. Berawal dari marah. Akibatnya kekacauan dalam rumah tangga. Kenapa itu? Istri juga tidak kalah. Tidak mau kalah. Suami baru ngomong dua kata, patah kata, dibalas dengan 10-20 kata. Muncul kerusakan dalam rumah tangga karena tidak mampu menguasai jiwa. Baik, padamkan kemarahan dengan ta'awud. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang sejenis dengan itu. Minal asya'il katsiratil lati tahzuzul insan waqtal ghadab. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang banyak terjadi di saat manusia marah. Wa li hadza, oleh karena itulah betapa banyak akibat jelek dari marah itu, naha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayaqdi alqadi bainal itsnain wa huwa ghadban. Nabi melarang seorang hakim qadi untuk memberikan keputusan di antara dua orang yang berselisih di saat dia sedang marah. Kenapa? Qadi di saat sedang marah tidak boleh memutuskan keputusan. Li'annal ghadaba yamna'ul qadi min tasawwuril mas'alah. Karena qadi, hakim, di saat kondisi marah, itu menghalangi dia untuk tergambar dari masalah yang ada. Nah, kalau marah itu sulit berpikir dengan normal. Ini mempengaruhi pola pikir yang baik. Makanya Nabi melarang qadhi untuk jangan memutuskan keputusan dalam keadaan dia marah. Ya. Summa min tatbiqil hukmi syar'i 'alaiha. Wa yahliku wa yahkum bainan nasi fi ghairil haq. Sehingga dia memutuskan mempraktikkan hukum syar'i, sehingga akan membinasakan dan menghukumi manusia dengan jalan yang tidak hak. Karena kemarahan kadang menjadi sebab dia tidak mengambil kebijakan yang paling tepat. Jangan-jangan kebijakannya didasari di atas kemarahan. Jangan sampai seorang memberi keputusan di saat dia sedang marah. Tenangkan dulu hati, tenangkan pikiran, baru putuskan masalah. Dinormalkan dulu jiwa, tenangkan pikiran, baru ambil keputusan. Jangan mencak-mencak marah-marah baru ambil keputusan. Nanti keputusannya tidak tepat. Baik. Inilah hadis yang ke-45. Sekarang kita lanjutkan hadis ke-46. Sudah kita baca hadisnya kemarin. Wa an Sulaiman ibn Suradin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sulaiman ibn Surad radhiyallahu anhu, kuntu jalisan ma'an nabi, aku duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, wa rajulani yastabbani, dan kata Sulaiman, ada dua orang yang saling caci memaki. Ada dua orang yang saling caci memaki, bertengkar. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhahu, dan salah satu dari keduanya, qad ihmarra, telah memerah wajhuhu, wajahnya. Wa antafakhat audajuhu, dan telah mengencang urat-uratnya, otot-ototnya sudah kencang. Faqala Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, lau qalaha ladahaba anhuma yajidu, kalau seandainya diucapkan pasti akan hilang apa yang dia dapatkan. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba minhu ma yajidu. Kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, pasti akan hilang apa yang dia dapatkan. Faqalu lahu, mereka berkata kepada laki-laki tersebut. Yani dua laki-laki yang sedang marah. Dua orang yang saling marah. Maka mereka mengatakan, inna nabiyya qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung dirilah kamu dari setan yang terkutuk. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ke-46 ini adalah barakallahu fikum, dzakara muallif, disebutkan oleh muallif Imam Nawawi rahimahullah, hadis Sulaiman ibn Surat fi rajulaini istabba inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani hadis ini menunjukkan kisah dari Sulaiman, adanya dua orang sahabat yang saling marah. Ya. Dua orang yang saling marah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dua orang sedang saling marah ini, satu sudah marah sampai marah merah, memerah wajahnya, mengencang urat-uratnya, maka Nabi mengajarkan sebuah doa. Apa itu doanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa Nabi mengajarkan doa ini? Kata Syekh Utsaimin, li'anna ma asabahu minasyaiton. Dikarenakan yang menimpa orang ini berupa marah itu datang dari setan. Hah? Karena marah itu datang dari mana? Syaitan. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 200. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzighannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu sami'un 'alim. Ya. Yang menimpa orang ini adalah dari bisikan syaitan. Maka dalam surat Al-A'raf ayat 200, kalau muncul kemarahan berdasarkan emosi tadi, hawa nafsu tadi, segera ta'awud. Karena syaitan marah itu datang dari mana marah itu? Syaitan, makanya wajahnya merah. Kayak kena api. Matanya merah, wajahnya merah. Tapi rambutnya enggak merah ya. Hitam. Jangan-jangan nanti lama-lama kalau sering marah rambutnya cepat memutih, ya, memerah. Nah, maka harus berhati-hati. Jaga emosi. Tahan. Baik. Wa ala hadza, atas dasar ini, yakni kalau marah itu datang dari setan. Fanaqulu al-mashru' lil insan idza ghadaba yajlisa nafsah. Sekarang Syekh memberi terapi obat pencegah marah. Ya. Nah, ada orang yang gampang disulut sama setan. Disulut tahu? Dinyalakan kemarahannya oleh setan. Urusan yang sepele jadinya apa? Besar. Berujung kemarahan. Maka saya memberi sebuah terapi yang pertama tadi. Apa? Kalau supaya seorang itu bisa terobati dari marah. Yang pertama tadi apa? Kalau muncul kemarahan, segera ta'awud. Kalau muncul kemarahan, segera apa? Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalilnya tadi surat Al-A'raf ayat 200. Ta'awud. Ketika muncul marah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Jangan ngomong kotor. Ngomong jorok. Akhirnya nanti didukung. Mendukung. Yang kedua, Syekh memberi terapi yang kedua, ayah bisa nafsah agar menahan. Wa ayas biro, dan bersabar. Wa yata'awwad billah, menahan, sabar. Kemudian yang ketiga, wa ayyatawaddo'a, yang ketiga berwudu. Berwudu. Kenapa ini berwudu? Kenapa seorang disuruh wudu? Kata Syekh, fa innal wudu'a yudhi'ul ghadab. Karena wudu, berwudu itu akan memadamkan api kemarahan. Berwudu itu kata Syekh akan memadamkan api kemarahan. Nah. Baik. Ini yang keberapa? 1, 2, 3. Yang keempat, wa in kana qa'iman falyaq'ud. Kalau sedang berdiri, kalau sedang kondisi berdiri, maka duduk. Wa in kana qa'iman falyaq'ud. Kalau marahnya dalam kondisi berdiri, agar duduk. Yang keempat. Kalau marahnya lagi berdiri, supaya apa? Duduk. Dalilnya hadis dari Abu Dzar. Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kata Nabi SAW, apabila marah salah seorang dari kalian dan dia dalam kondisi berdiri, kondisi marah sedang berdiri, supaya apa? Duduk. Besar. Mulutnya bunyi, lama-lama tangannya apa? Ambil batu. Kata Syekh, wa in kana qa'idan falyadji'. Yang kelima, kalau posisi marahnya dalam keadaan duduk, maka berbaring. Berdiri marah, duduk kok masih tegangannya berkurang, yang tadinya 220 berkurang menjadi 150, ya mending turun. Kalau masih juga ada tegangan marah tadi, faliyat dojik, disuruh apa? Yang kelima, berbaring. Berbaring, glosor. Jangan mau berdiri, glosor, baring. Dalilnya, hadis Abu Dzar. Nabi SAW bersabda, fa'in dahaba anhul ghadab wa illa falyadji'. Maka apabila duduk itu bisa menghilangkan marah, maka jika duduk itu tidak bisa menghilangkan marah, falyadji', maka berbaringlah. Maka jika duduk itu tidak bisa menghilangkan marah, maka berbaringlah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Mishkat. Hadis nomor 514. Nah, ini yang kelima. Yang keenam? Yang keenam ya? Kenapa kelima? Nah, fa'in khafa kharaja minal makan alladhi huwa fihi. Maka jika takut, khawatir, tetap marah di tempat itu, keluar dari tempat yang dia marah di dalamnya. Maka jika dia khawatir, tetap marah di tempat dia marah, dia keluar darinya. Keluar ke tempat yang lebih aman. Di rumah marah, sudah duduk, sudah berbaring, kok masih bergejolak, masih umup kepalanya. Wah, akhirnya apa? Daripada dilanjut, mendingan keluar saja ke kolam, mancing. Ya, mungkin menghilangkan, tidak jadi marah. Kalaupun marah, mungkin cuma ngelemparin hatu ke kolam. Ya. Kalau tidak, keluar dari tempat tersebut, Nabi SAW memberi sebuah obat yang bagus. Apa itu? Berdoa. Yang ketujuh, berdoa. Ini lebih jarap ini. Berdoa. Doa. Karena Nabi, doa itu merupakan ibadah. Dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan untuk kalian. Yang kedelapan, mengingat pahala. Mengingat pahala, keutamaan menahan marah. Ini yang kedelapan. Mengingat keutamaan pahala menahan apa? Marah. Apa sih keutamaannya? Man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala ayan fadahu da'ahu Allah subhanahu wa ala ru'usil khalaik khalaiki hatta yukhayyirahu minal khuril 'ain. Siapa yang mampu menahan kemarahan padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, dipanggil oleh Allah di hadapan kepala-kepala makhluk dan disuruh memilih dari para bidadari. Yuzawijuhu minha masya'a, yang dia bisa menikahi siapa saja yang dia inginkan. Nah, jadi kalau marah kelingan, ah milih bidadari aja. Daripada banting gelas, banting kaca, ah mendingan milih bidadari. Eh, ini hadis yang akan kita baca nanti. Baik. Jadi jangan mudah. Yang keberapa? 9. Kata ulama, kalau dia itu memang terus dalam kondisi marah, coba mengistirahatkan badan. Mengistirahatkan badan. Sebab bisa jadi marahnya itu akibat ngantuk. Akibat apa? Ngantuk. Akibat letih, capek. Coba diistirahatkan dulu. Atau menjadi sebab-sebab. Sebab orang kalau letih, capek, lapar, itu mudah marah. Contoh yang gampang, anak kita. Antum punya anak. Anak itu ketika sulit makan, sulit tidur, yang ada cuma apa? Marah, rewel. Itu anak. Bukan hanya anak aja. Orang kalau sudah perutnya dicoba dengan kelaparan dan tidak punya iman, apa yang terjadi? Orang diuji dengan kurang makan, tapi tidak punya iman. Tidak sadar itu ujian. Emosi yang muncul kadang. Maka oleh karena itu, tahan emosi. Baik. Bisa jadi marahnya itu karena sebab, mungkin diantara sebab-sebab tadi. Dan yang terakhir, yang keberapa? 10, saya tambahkan dari penjelasan yang lain, itu menjauhi sebab-sebab datangnya marah. Menjauhi sebab-sebab datangnya apa? Marah. Hal-hal yang mengundang kemarahan jangan dilakukan. Tahu si A itu sensitif. Diledekin sedikit, langsung apa? Kayak ayam punya anak kecil itu. Diledekin sedikit, kundung begitu. Udah tahu kayak gitu, antum jangan nyoba-nyoba, ngeledek-ngeledek. Ya, maka sebab-sebab yang mendatangkan marah kita berusaha untuk menjauhi. Ini diantara beberapa kunci-kunci untuk mengobati kemarahan. Maka kata Syekh rahimahullah, beliau menutup, wa in khafa kharaja minal maqali ladhi huwa fihi hatta la yanfudhu ghadabahu wa yandamu ba'da dhalik wallahu al-wafiq. Jadi dia keluar dari tempat yang dia marah agar supaya kemarahannya tidak bisa ditumpahkan. Kadang menyesal akibat marah. Setelah itu, wallahul muwafiq. Dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan taufik kepada jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah, kembalilah kepada jalan Rabbmu yang diridhoi. Ya, fadkhuli li ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Demikian keutamaan jiwa yang tenang, jiwa yang sabar, tidak mudah disulut emosi, tidak mudah terbawa oleh syaitan. Semoga bermanfaat hadis yang kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.